Buat teman-teman SNB Indonesia semuanya. Coba mengerti, duhai kekasih. Tiap hari selalu berbisik memanggilmu, duhai kekasih. Terima kasih banyak Om Bams, tugasku sudah selesai.